Kita sampai pada ucapan Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala tentang pendapat para ulama hukum meninggalkan salat dengan sengaja. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, yatrukaha jahlan. Yang pertama, meninggalkan salat karena kebodohan. Yadhunnu annal wajib alaihi wa syahadatani faqat. Dia mengira bahwa yang wajib atasnya yang harus hanya dua kalimat syahadat. Sedangkan salat seperti perintah-perintah lainnya, ketika ditinggalkan hanya dosa. Maka orang seperti ini jahilun. Yubayyan lahu, diterangkan baginya tentang perkara salat bukan hanya wajib tetapi dia rukun min arkanil Islam. Fa in shalla fa huwa minal muslimin. Kalau sudah dijelaskan kemudian dia kembali salat, maka dia minal muslimin. Wa in lam yusalli, tetapi setelah dijelaskan bahwa ini rukun dari rukun-rukun Islam, kemudian dia tetap tidak mau mengerjakannya, maka dia kafir. Karena yang kedua ini tarakaha amidan, karena berarti dia meninggalkannya dengan sengaja. Keadaan kedua, ayatrukaha aliman biwujubiha, meninggalkan salat dalam keadaan tahu wajibnya salat dan tahu pula wajibnya, tetapi dia meninggalkannya. Ada dua jenis juga. Apakah meninggalkannya jahidan, juhudan, yakni menentang sholat? Maka orang yang seperti ini, walaupun sholat, kalau dia mengingkari, jahidan, menentang hukum sholat, wanah minal faraid wajibah, dan mengingkari kalau itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan, فَهَذَا الَّذِي تَرَكَهَا جُحُودًا بَعْدَ الْبَيَانِ لَهُ اِتَّفَقَ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرٍ. Maka orang yang seperti ini disepakati oleh para imam-imam bahwa dia kafir, murtad. يُسْتَتَاب ثَلَثَةَ أَيَّام وَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. بَلِ الْحَاكِمْ يَأْخُذُهُ وَيُصْرِفُهُ فِي مَصَرِفِ الْمُسْلِمِينَ. Sedangkan hartanya dipakai untuk baitil mal, fi masarifil muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin, dibagikan untuk fuqara wal masakin dan untuk jihad fi sabilillah ila akhirih. Dan ketika dia sebelum dihukum dengan hukum murtad, orang seperti ini dianggap kafir, tidak dinikahi dan tidak menikahi, artinya muslim, tidak menikahi seorang muslim karena dia musyrik. Wala tu'kal dhabihatuhu, dan kalau dia menyembelih, sembelihannya pun tidak dimakan. Karena sembelihan seorang yang tidak beriman pada Allah, sembelihan orang kafir, sembelihan orang yang bukan muslim. Wala yu'ad in maridha, tidak ditengok kalau dia sakit. Wala yuakil wala yusharib, tidak diajak makan bersama, tidak diajak minum bersama. Itu keadaan yang pertama, menentang salat dengan jahidan, juhudan. Yang kedua, an yatrukaha kasalan wa tahawunan. Yang kedua, dia meninggalkan salat dalam keadaan melalaikannya, malas. Iya nanti lewat lagi. Ma iqrari bi wujubiha, bersama keyakinan dia bahwa memang sholat itu wajib dan saya akan kerjakan, tapi menunda sampai kemudian tidak sholat. Wa hadza fihi qawlan. Di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, menganggap bahwa orang itu fasik, tidak kafir. وهذا هو قول أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي. Orang yang meninggalkan salat tahawunan, fasik, dia tidak kafir. Seperti pendapatnya Abu Hanifah, Imam Az-Zuhri, Imam Malik, wa Imam Syafi'i. wa huwa ihdar riwayataini an Ahmad rahimahullah, dan itu adalah salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad rahimahullah al-jami'. Qalu fasiq, beliau berkata fasiq. Adapun al-qawlu thani, pendapat kedua, annahu kafir. Golongan ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun tahawunan, walaupun karena malas menggampangkan, walaupun meyakini itu wajib tapi dia meninggalkannya sengaja karena malas, maka dia kafir. Wa qad ittafaqa al-jami' 'ala annahu yustatabu thalathata ayyam. Maka orang yang seperti ini sepakat untuk diistitabah, diminta taubat 3 hari. Wa intaba wa illa duribat unuquh. Mereka berbeda, ada yang bilang kafir, ada yang bilang fasik. Tapi ketika hukumnya bagaimana orang seperti ini, sama-sama istitabah. Mengapa? Bagaimana mungkin kita tahu kalau orang ini tahawunan? Dari mana kita tahu kalau ternyata orang ini jahidan? Bagaimana kita tahu kalau orang ini ternyata memang kufur terhadap kewajiban sholat? Dari bayanul haq, ditangkap oleh penguasa muslim, kenapa kamu gak sholat? Saya mau sholat. Kamu harus sholat, wajib bagimu. Kalau gak sholat, kamu dipenggal lehernya, murtad, kafir. Iya, saya sholat. Sholat dia, selamat. Berarti apa? Berarti tadi karena malas saja, dia yakin. Tetapi kalau dia menyatakan tidak, menurut saya tidak wajib, dan apa urusan saya dengan kewajiban sholat? Duribat unuqu. Orang seperti ini dipenggal lehernya sebagai orang yang murtad. Wa 'ala al-qawli bi tafsiqihi qatalahu haddan. Kok pendapatnya berbeda tapi hukumnya sama, Ustaz? Iya, tetapi orang atau pendapat yang pertama mengatakan fasik ketika dia tetap tidak mau sholat dan dibunuh, bukan karena kafir murtad, tapi karena hukum had. Hukum had, seperti orang yang berzina dirajam sampai mati, apakah dia kafir? Tidak. Begitu kata pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia murtad, keluar dari Islam. Wal ma'na annahu yughassal wa yukaffan, berarti walaupun sama-sama hukumnya dibunuh, ulama berpendapat pertama dan ulama yang berpendapat kedua yang mengatakan fasik dan yang menyatakan kafir, sama-sama ketika menghukumi mereka bahwa mereka yustatabu thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh, diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya, sama. Tetapi kalau yang berpendapat fasik, dipenggal lehernya haddan sebagai hukum had. Yang berpendapat kedua bahwa dia kafir, kutila riddatan, dibunuh secara riddah. Apa perbedaannya? Di samping pemahaman dan keyakinan bahwa ini murtad, ini fasik, ini dihukum secara had, ini dihukum karena murtad, ada rentetannya. Apa rentetannya? Rentetannya kalau yang kafir ini, sebagaimana umumnya orang kafir, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak mewariskan kepada muslimin, tidak mewarisi, tidak ada kaitannya dengan keislaman. Tapi yang ini, karena dibunuhnya haddan, dia tidak kafir, hanya karena kena hukum had, dia meninggalkan sesuatu yang harus dibunuh, maka dia dibunuh. Maka ketika sudah dibunuh, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, disolatkan, diantarkan jenazahnya, mewariskan pada anak-anaknya ila akhirnya, sebagai seorang muslim. Qala hafizahullah, berkata Syekh Ubaid hafizahullah, wal ma'na annahu yughassal wa yukaffan wa yusalla alaih. Dengan makna orang yang fasik tadi ketika yustatab dan kemudian dibunuh karena tidak mau salat, maka dia dalam keadaan tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, dan tetap dikuburkan fi maqabiril muslimin, wa yud'a lahu, dan boleh didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa talji wal barad. Adapun yang kafir tadi, tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang musyrik, untuk kafir. Wa yarithul muslimuna min ahli, dan keluarganya dari muslimin mewarisi. Tetapi kalau yang ini tadi, yang dibunuh secara riddah, la yarith wa la yurath, tidak mewarisi dan tidak mewariskan, tidak dianggap sebagai muslimin. Wa 'alal qaul tsani at-takfir qatalahu madza ajibu. Pendapat yang kedua, dibunuh sebagai apa? Naam, qatalahu riddatan. Wal qaul tsani huwa ar-rajih, kata Syekh Ubaid, pendapat kedua ini lebih rajih karena kalimatnya jelas, antara mukmin dengan kafir terkus salah. Pembeda antara seorang mukmin dan seorang kafir adalah meninggalkan salat. Tidak bicara apakah dia tahawunan, apa kasalan, apa dia begini dan begitu, tidak ada. Kalimatnya sangat jelas, pembeda antara mukmin dengan kafir adalah terkus salat. Maka kata Syekh Ubaid, qaulu tsani huwa rajih 'inda al-muhaqqiqin, menurut para muhaqqiq min ulama'ina wa minhum Syekh Abdul Aziz bin Baz, di antaranya pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa minhum Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa imma la yuhsun, dan para imam-imam yang tidak terhitung banyaknya yang berpendapat dengan pendapat kedua, bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun tahawunan kafir. Wa hadha alladhi yatarajjah 'indana li adillatin, dan ini yang kita anggap rajih karena dalil-dalilnya. Apa saja dalil-dalilnya? Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat dari kekafirannya dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, biarkanlah, jangan dibunuh. Disebutkan syaratnya musyrikin yang diperangi sampai kapan? Sampai mereka taubat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Walaupun dia taubat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad rasulullah, tapi tidak salat, belum membebaskan dari ancaman. Walaupun dia sudah mengutapkan syahadat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, juga belum menghalangi darahnya, atau masih belum terlindungi darahnya. Maka siapa yang terjaga darahnya, yang benar-benar muslim, intabu wa aqamu shalah wa atu zakah, kalau sudah taubat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka, jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan diperangi. Wa syahid min al ayah, maka yang menjadi saksi, bukti dalam ayat ini adalah ta'liq takhliyati sabilil kuffar ala hadil umuri thalatha. Sisi pendalilannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dibiarkannya orang musyrik ini tidak dibunuh dengan tiga syarat. Pertama tabu, yakni dengan keislaman, masuk Islam. Kedua aqamus shalah. Ketiga atau zakah. Istajabu lillahi wa rasulihi, yakni ketika mereka masuk Islam, menyerah pasrah kepada Allah dan Rasulnya, dan mempersaksikan dua syahadatain, ini pertama. Kemudian dibuktikan kalau dia Islamnya sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan iqamatish shalah, menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakah. Itu dalil pertama. Dalil kedua dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW berkata, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum illa bihaqqil Islam." Kata Nabi Rasulullah SAW, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengerjakan tiga perkara ini: bersyahadat, salat, zakat. Fa in fa'alu dhalika 'asamu minni jima'ahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah menegakkannya, maka terlindungilah dariku darah mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam tentunya kalau dia melakukan hal-hal yang harus dibunuh, seperti membunuh dengan sengaja seorang muslim mukmin, maka dia dikisos dengan tuntutan keluarganya, atau dia berzina dirajam ila akhir. Itu namanya hakul Islam. Artinya dia sudah sebagai muslimin terlindung darahnya dan hartanya illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya di sisi Allah. Dia ikut salat, dia terpaksa mengeluarkan zakat, tapi hatinya tidak ikhlas, kufur. Ya urusan Allah Taala. Zahirnya dia salat, zahirnya dia zakat, maka dia tidak diganggu sebagai seorang muslim. Adapun urusan hatinya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisabnya di sisi Allah. Wasyahid minhu, dan yang menjadi sisi pendalilan hadis ini adalah ta'liq ismat damil kuffar wa amwalihim ala al-umuri thalatha. Ternyata hadis ini juga sama dengan ayat tadi, dikaitkan perlindungan darah seseorang itu pada tiga perkara juga: syahadatain, salat, zakat. Oleh karena itu salat dengan zakat dijuluki dengan ibadatan zahiratan yuqatal alaihima. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa salat dengan zakat adalah ibadatani zahiratani yuqatal alaihima, dua ibadah yang zahir yang seseorang diperangi kalau tidak mengerjakannya. Salat dengan zakat. Pertanyaannya, ada apa dengan puasa? Kenapa puasa tidak diperangi? Kenapa haji tidak diperangi? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ibadatan zahiratan, karena dua ibadah tadi ibadah yang zahir. Salat zahir. Kami tidak tahu orang yang tidak pergi ke masjid di masa kami kecuali para munafikin. Kata sahabat, kami tidak mengenali orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafikin, atau yang dalam keadaan bermalas-malasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Zahir, terlihat yang sholat dan yang tidak sholat. Kata Nabi Rasulullah SAW, aku ingin membakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Zahir. Tetapi kalau puasa, orang bisa berkata, saya puasa. Di rumah dia makan. Mungkin. Kalau diancam siapa yang tidak puasa akan dipenggal lehernya, semua ngaku puasa. Walaupun nanti di kesendirian mereka akan makan, karena tidak zahir, tidak tampak zahir. Tapi salat zahir, datang ke masjid apalagi Jumat, kelihatan sekali siapa yang Jumat dan siapa yang tidak. Zahir. Demikian pula zakat lebih zahir lagi. Mengapa? Karena zakat itu diambil dan dihitung oleh petugas zakat. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakinun lahum. Kata Allah, khud min amwalihim, ambil dari harta zakat mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka. dan doakan mereka dengan salawat. Sesungguhnya doamu akan menenteramkan mereka. Akhwani fiddin a'azakumullah, maknanya wahai para penguasa dan para petugas-petugas zakat, kamu datangi mereka yang memiliki peternakan kambing atau sapi atau unta. Tidak semua peternakan, tidak ayam, tidak ikan. Dihitung jumlahnya. Berarti kamu harus mengeluarkan 1 ekor. Kamu harus mengeluarkan 1 ekor. Kamu demikian-demikian. Sehingga kalau dia tidak mengeluarkan, saya tidak mau. Kelihatan, zahir, tampak jelas. Bahkan kalau harta diaudit oleh petugas, dihitung. Emas kamu berapa, peraknya kamu berapa, yang tersimpan berapa. Keluarkan 2,5% dalam 12 bulan. Bukan setiap bulan. Kalau 2,5% setiap bulan, itu zalim namanya. Itu bukan zakat. Zakat harta itu 2,5% setiap 12 bulan. Kalau lebih dari 2,5% itu juga zalim. Beberapa kelompok-kelompok sesat, pecahan-pecahan NII, pecahan-pecahan kelompok-kelompok yang dulu, itu mereka masih mewajibkan zakat kepada anggotanya 20% setiap bulan. Wallahi perampok. Itu perampok, bukan petugas zakat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apalagi mau ditinjau nisabnya. Mereka tidak melihat nisab. Pokoknya kamu punya gaji berapa, punya hasil berapa, keluarkan 20%. Wallahi zalim. Seharusnya dengan 3 syarat tadi, syarat pertama hartanya sudah mencapai nisab yang keluar kurang lebih nilainya 98 gram emas, hampir 1 on ya, berarti sekian nilainya. Di atas itu kamu kena zakat. Kalaupun di atas itu masih belum diambil zakatnya sampai lewat 12 bulan. Tunggu bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Ternyata bulan keempat turun. Bangkrut tinggal separuhnya. Maka tidak terkena zakat. Naik lagi di atas nisab, dihitung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau belum 12 berkurang lagi, tidak kena zakat. Kalau ternyata sudah lewat 1 haul, 12 bulan di atas nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian adilnya agama, penuh dengan hikmah. Tetapi dirusak oleh para perampok dari ha'ula'il hizbiyun yang katanya untuk biaya jihad, biaya teror, biaya untuk mengacau masyarakat muslimin. Assalamu alaikum. Qala, dikatakan oleh Syekh, wa ma kana mu'allaqan 'alaihi fa innahu la yatimmu illa biktimalihi. Kalau Allah mengkaitkan 3 perkara, mengkaitkan keselamatan seseorang, keselamatan darah itu dengan 3, berarti selama 3 ini belum terpenuhi, maka dia tetap masih harus diperangi sebagai orang yang kafir. Walaupun mengucapkan syahadat, kalau tidak sholat kafir. Walaupun mengucapkan syahadat dan sholat, tapi enggak mau mengeluarkan zakat, kafir. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan, wallahi la uqatilannahum, sungguh aku akan perangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Para sahabat terkejut, wahai khalifah, bukankah mereka masih sholat? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilannas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Disebutkan 2, wa inni la ufarriqu baina shalati waz zakah, dan aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Karena selalu diiringkan dalam Quran dan dalam sunnah, selalu berdua. Perhatikan, setiap salat zakat, salat zakat, salat zakat, selalu berdua. maka aku tidak akan memisahkan antara sholat dengan zakat, dan gak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Siapa yang tidak zakat sama dengan orang yang tidak sholat. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai beliau menyatakan, wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha Rasulullah SAW laqatalnahum alaih. Sungguh demi Allah, kalaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan ketika di zaman Rasulullah, sekarang mereka tidak mau memberikannya, kami akan perangi mereka karenanya. Inaq, anak unta. Bahkan dalam riwayat, kalaupun iqalan, kalaupun iqalnya, pengikat untanya, biasa mereka berikan di zaman Rasulullah, sekarang enggak mau, kami akan perangi karenanya. Artinya bukan nilainya yang jadi masalah. Iqal berapa harganya? Iqal itu ikatan untuk ikat unta, dan unik ikat unta itu. Jangan dikira seperti ikat kambing, tidak sama. Apa uniknya? Dia hanya bentuk lingkaran. Unta itu didudukkan, kakinya begini. Lingkaran itu dimasukkan ke dalamnya. Seperti ikol yang ada di atas kepalanya orang-orang Saudi. Hah? Masukkan sini. Maka dia gak bisa bangun. Duduk terus dia. Barakallahu fikum. Itu ikol namanya. Kalaupun ikol yang mereka biasa berikan di zaman Rasulullah, kemudian sekarang tidak mau memberikannya, kami akan perangi. Bukan masalah nilainya, tapi masalah akidah, masalah pemahaman bahwa ini adalah rukun min arkanil Islam. Aku tidak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Berarti sholat juga sama, ditinggalkan kafir. Demikian pula zakat sama, ditinggalkan kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ubaid, hafizahullah, fa'innahu la yatimmu illa biktimalih. Tidak akan bisa terlindungi sampai lengkap tiga perkara: syahadat, sholat, zakat. Wa minha qauluhu sallam. Dalil ketiga adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ahdu alladhi baini wa bainahum as-salah. Perjanjian antara aku dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ikatannya, perjanjiannya, pembedanya antara aku dengan mereka salat. Kalau tidak salat berarti golongan mereka. Kalau salat golongan kami. Walam yufassil, Nabi tidak merincikan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa syai'un min al-a'mali tarkuhu kufur illa shalah. Tidak ada sesuatu pun yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Hadza yushiru ila qawli Abdullah ibn Syaqiq. Ini isyarat kepada apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, bahwa beliau berkata, adraktu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa salah. Aku mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka semua berpendapat tidak ada amalan-amalan yang ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau athar, dan dibuat di dalam beberapa kitab-kitab tentang hukum-hukum salat, bahwa para sahabat semuanya berkata tidak ada yang ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq menyatakan, aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Berarti yang kedua adalah zakat. Wa qala rahimahullah, wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. Kata Imam Ahmad selanjutnya membawakan prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nuqaddim haula'i thalatha, kita mendahulukan tiga orang ini di atas sahabat-sahabat lainnya sebagaimana diutamakan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama qaddamahum ashabu Rasulillah, sebagaimana para sahabat juga mengutamakan tiga orang ini, Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Lam yakhtalifu fi dhalik, tidak ada perselisihan di kalangan mereka dalam masalah ini. Sepertinya Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan kepada dalil hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, yaitu kalimat kunna naqulu wa rasulullahi hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Kata para sahabat, kami mengutamakan setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Yang disebut hanya tiga. Setelah itu berkata bahwasanya Rasulullah ketika kami berkata seperti itu masih hidup. Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun. Kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kalimat wa Rasulullahi hayyun sebagai dalil bahwa ini hadithun marfu' atau lahu hukmun marfu', dia punya hukum, hukum marfu'. Tetapi kan ucapan sahabat, iya ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu'. Mengapa hukumnya hukum marfu'? Karena Rasulullah mendengar dan Rasulullah diam, dan ini jenis hadis takriri, jenis hadis takriri. Baru kemudian setelah itu ba'da haula'i tsalatsah adalah ashabus syura. Ashabus syura adalah yang dipilih oleh Umar dengan kesepakatan para sahabat-sahabat bahwasanya setelah atau sepeninggalku pilih salah satu dari orang-orang ini. Lima orang: Ali bin Abi Thalib, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf. Kulluhum yasluh lil khilafah. Ali wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf. Ikhwan ibn A'azakullah, berempat disebut oleh beliau karena Utsmannya sudah ada di atas. Karena yang kelimanya adalah Uthman. Yang keenamnya anaknya. Tetapi kata Umar, dan yang keenam adalah anakku, ikut musyawarah tapi jangan dipilih. Ikut musyawarah tetapi jangan dipilih. Maka bermusyawarahlah mereka sampai terakhir tinggal dua, Ali bin Abi Thalib dan Uthman. Uthman sudah disebutkan pada tiga yang pertama, berarti tidak ada lain yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga sesungguhnya sama kesimpulannya, afdal ummati nabi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Hanya saja karena beliau berpaku pada dalil, maka yang disebutkan sesuai dengan dalilnya. Dalil pertama menyebutkan tiga. Kunna nukhayyir baina ashabi Rasulullah, ini dalam lafaz lain, kami memilih-milih, membanding-bandingkan di zaman Rasulullah SAW, artinya Rasulullah masih hidup. Fakhayyarna, maka kami pilih yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Maka disebut tiga dulu. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib bersama dengan empat lainnya di dalam hadis tentang calon-calon khalifah yang dipilih oleh Umar dengan kesepakatan para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa Talhah, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka semua layak menjadi khalifah, karena dikatakan pilih salah satu dari mereka, berarti semua layak jadi khalifah. Semua layak jadi khalifah. Kulluhum yasluh lil khilafah wa kulluhum imam, dan mereka semua imam. Wa nadhhab fi dhalika ila hadis Ibnu Umar, dan kita lihat pada hadis Ibnu Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah hayyun, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Dalam lafaz lain disebutkan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun wa ashabuhu mutawafirun, dan sahabat-sahabatnya masih lengkap. Kami menganggap Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Thumma naskut, kami memilih dan mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Kata para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Thumma min ba'di ashabi syura, kemudian setelah itu ashabu syura ahla badrin minal muhajirin. Setelah ashabu syura yang lima tadi, kemudian diutamakan pengikut perang Badr dari kalangan muhajirin, dan kemudian ahli Badr dari kalangan Ansar. Jadi susunannya tiga sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian ashabu syura yang lima, kemudian setelah itu pengikut perang Badr yang muhajirin, baru setelah itu pengikut perang Badr yang Ansar. Ansar di bawah muhajirin. Min ashabi Rasulullah SAW ala qadril hijrah. Kenapa kok dibedakan? Karena diukur dengan hijrah. Nabi SAW mengukur mereka dengan hijrahnya. Wasabiqah, dan juga dihitung dengan sabiqahnya. Muhajirin lebih dulu masuk Islam, makanya hijrah ke Madinah. Sedangkan yang di Madinah datang berikutnya. Qala ala qadril hijrati wassabiqah, jadi mengukur keutamaan para sahabat adalah dengan siapa yang hijrah lebih dulu dan siapa yang masuk Islam lebih dulu. Maka itu sebuah keutamaan. Thumma afdalun nasi ba'daha ula'i ashabu Rasulullah al-qarnul ladhi bu'itha fihim. Kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat tadi yang disebutkan adalah semua kaum muslimin di zaman Rasulullah masih hidup. Itu yang terbaik. Kullu man sahibahu sana aw syahr aw yawm aw sa'ah, semua para sahabat, apakah yang bersahabat dengan beliau setahun atau satu bulan atau sesaat saja, aurahu atau melihatnya dan beriman, cukup bahwa dia seorang sahabi. Min ashabi lahu suhbah, dia memiliki kedudukan sahabat. Ala qadri ma sahibahu, tentunya sesuai dengan kadar persahabatannya, seberapa lama. Kalau sedikit ya berarti sedikit, kalau lebih banyak berarti lebih mulia, lebih tinggi, ila akhirih. Tapi cukup dikatakan sebagai sahabat. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu, dan kapan dia masuk Islam, kapan dia mendengar Rasulullah SAW, maka lebih awal, lebih utama. Wa nadhara ilaihi nadratan, atau yang melihat saja sesaat. Fa'adnahum sohbatan, maka merekalah yang paling rendah dari sahabat yang mulia. Artinya para sahabat yang mulia, seluruhnya mulia, yang paling di bawahnya adalah yang sempat melihat walaupun sesaat. Orang yang melihat walaupun sesaat dengan iman, itu lebih afdal dari semua kaum muslimin setelahnya. Lebih afdal dari semua para tabi'in yang tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Alladzina lam yarauhu. Walau laqullah bi jami'il a'mal, walaupun bertemu dengan Allah dengan seluruh amalan, enggak bisa menandingi ru'yah, enggak bisa menandingi suhbah. Mafhum? Ini penting. Tidak dibandingkan dengan amalan-amalan ibadah lain. Karena melihat Rasulullah SAW dengan iman itu sudah suatu keutamaan yang tidak bisa dikalahkan dengan ibadah kalian walaupun 40 tahun. Kana ha'ula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ra'awuhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdal li suhbatihi min at-tabi'in. Bila terjemahkan ucapan Imam Ahmad ini, qal, kata beliau, mereka yang bersahabat dengan Nabi dan melihatnya dan sempat mendengar dari beliau, dan siapa yang melihatnya dengan matanya dan beriman kepadanya walaupun sesaat, maka mereka lebih afdal dari seluruh para tabi'in. Walau amilu kullal a'mal, walaupun mereka mengamalkan semua amalan, tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan seorang yang sempat melihat Rasulullah SAW dengan keimanan. Wa ma'nahu fil lughah al ma'ashir. Hadha al fasl barakallahu fikum yuqarrir bihi al Imam Ahmad, yang ditetapkan oleh Imam Ahmad sebagai prinsip Ahlus Sunnah. Meyakini bahwa Ahlus Sunnah tentang masalah sahabat adalah seperti itu, memuliakan seluruh para sahabat. Tetapi membedakan yang paling utama adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman, kemudian Ali wa Talhah wa Zubair, wa Abd Rahman ibn Auf, kemudian pengikut Perang Badar, kemudian yang Muhajirin, kemudian pengikut Perang Badar yang Ansar, kemudian. Fasahabah jam'u sahabi. Sahabat itu atau sahabat bentuk jamak dari sahabi. Yuqalu sahib, artinya seorang sahabat. Wa ma'nahu fil lughah, dan secara bahasa maknanya mu'ashir, yang bersama-sama dengan beliau, bersama-sama di tempat yang sama, bersama-sama dalam akidah yang sama, alias beriman. Wastilahan, secara istilah definisi sahabat adalah kullu man laqiyallah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Itu definisinya. Setiap yang sempat bertemu Nabi, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Bertemu tidak beriman bukan sahabat. Beriman tidak bertemu bukan sahabat. Bertemu dan beriman tetapi matinya tidak di atas Islam alias murtad, bukan sahabat. Sehingga Rajjal, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, bukan sahabat, walaupun sempat bertemu Nabi dan sempat beriman, tetapi ketika dia murtad, bukan sahabat. Jadi sahabat yang kita bahas adalah sahabat yang bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, bertemu dengan beliau, beriman kepadanya, wa mata ala dzalik, dan mati di atas iman. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.